Padaku ันmelepaskan nyawaku ini. Tunjukkan kemana langkahku ini. Penampilan yang begitu menghipnotis semua orang yang ada di studio 5 Indosiar ini, hingga salah satu dari juri kita, Saiful Jamil, berlinangan air mata. Ya, dan ini setnya pun dermaga menunjukkan bahwa buntu, udah sampai itu udah bingung mau ngapa-ngapain lagi, istilahnya seperti itu ya, sesuai dengan lagunya. Ipul, silakan komentar. Mana pendukungnya Dana? Di sini ternyata nih suara. Aduh. Mana teriakannya? Berikan tepuk tangan juga buat anak-anak properti yang menyiapkan luar set biasa. Yang begitu luar biasa untuk penampilan Danang malam hari ini. Dan mudah-mudahan yang kita berdiri di sini mudah-mudahan aman. Karena di bawah ini banyak sekali kepala-kepala manusia. Takut yuk Danang turun. Danang, yuk. Turun aja yuk. Kita dengerin komentar dari juri kita. Emang di kolong ini ada kru lagi yang jagain? Ada 12 orang. Masa ada. Sini. Nih. Enggak ada. Ada. Enggak ada Ramzi. Enggak ada. Udah kelihatan dari sini, Ji. Enggak ada. Ada. Enggak. Jangan-jangan ngumpet di tangga nih. Enggak ada di luar. Oh. Takut dikerjain lagi. Oke, silakan. Saiful Jamil. Ya, Danang. Oke, Bang Ipul. Ini lagu ini sebenarnya juga ini merupakan lagu sejarah karir saya. Karir saya di dangdut pertama kali dites di lagu ini sama papaku. Dan ini lagu gak semua orang bisa membawakan lagu ini dengan baik. Karena ini tingkat kesulitannya sangat tinggi. Saya minta tepuk tangan dulu untuk pemilik. Maksud saya yang menyanyikannya adalah Asep Irama. Ini Bang Asep Irama mungkin lagi nonton, lagunya keren banget Bang Asep. Oke, tadi kenapa saya menangis? Ini, maksud saya seperti ini. Bernyanyilah kalau memang lagu itu sendu, mampu membawa, menghanyutkan, membawa yang nonton itu ikut terhanyut. Baru tadi dibahas ya. Artinya apa? Danang berhasil membawakan lagu ini, penghayatannya sangat maksimal. Harus seperti ini. Saya kepengen di tiga besar tuh harus begini gitu loh. Tiga-tiganya seperti ini. Kita hanya bisa menikmati, tidak ada yang kurang. Kepengennya gitu ya. Pengennya Evi tampil tepuk tangan, standing applause. Pengennya gitu, gak ada lagi Evi kamu kurangin, gak mau. Aku kepengennya gak kepengen gitu. Pengennya tinggal Evi keren gitu. Mereka sedang berusaha kesana. Iya, kepengennya harapan ya. Aku di tiga besar. Kayak Irwan juga, Irwan aduh keren banget.